إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما شاء المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله جميعا marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul istiqamah, nikmatul sihah dan berbagai macam nikmat yang lainnya. Wajib bagi kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa saja yang kita rasakan, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bahwa nikmat yang kita rasakan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi kita adalah bersyukur atas segala nikmat tersebut. Tatkala kita mendapatkan nikmat, kita mengucapkan alhamdulillah, juga yakin bahwasanya nikmat tersebut datang dari Allah dan hendaknya menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah jalla jalaluh. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan muslimin mukminin agar bersegera beramal kebaikan sebelum datang kematian menjemput mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian, anak keturunan kalian, melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa melakukan yang demikian, faulaika humul khasirun. Maka sungguh Mereka lah orang-orang yang merugi. Dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sadi rahimahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hamba-hambanya mukminin untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir memiliki makna yang luas. Zikir bimana membaca Al-Quran. Zikir bimana mempelajari Al-Quran. Adapun zikir bisa juga dengan lafaz, alfaz, alfam. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan mukminin untuk senantiasa berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan hamba-hambanya yang mukminin agar jangan sampai harta-harta mereka, anak-anak mereka, melalaikan mereka dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk berinfak, untuk menghadapi kematian, beramal kebaikan. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakum. Wa anfiku mimma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhlikum amwalukum wa la auladukum an dhikrillah. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas salihin. Pada ayat kedua, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita untuk berinfak. Infak sifatnya wajibah atau infak yang sifatnya mustahabbah. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala berikan rezeki kepada kita, maka hendaknya kita gunakan rezeki tersebut untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Infakun wajibah, memberikan infak kepada keluarga kita atau orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Setelah itu, berinfak untuk fuqara wal masakin. Mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kepada kalian kematian. Kematian adalah peristiwa besar yang tentunya kita semuanya pasti menghadapinya. Semua makhluk, semua jiwa pasti menghadapi yang namanya kematian. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam tiga tempat dengan lafaz yang sama. Dalam surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannah faqad faz. فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Setiap jiwa pasti merasakan yang namanya kematian. Juga dalam surat Al-Ankabut, juga dalam surat Al-Anbiya, dalam tiga tempat Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwasanya semua jiwa pasti merasakan yang namanya kematian. Tidak bisa kita menghindar darinya. Maka yang wajib kita lakukan adalah beramal, mempersiapkan diri untuk menghadapi peristiwa besar, peristiwa yang sangat menakutkan, peristiwa yang semua jiwa tidak suka tatkala ia ditimpa kematian. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakan, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, kalian tidak suka, pasti menjumpai kalian. Kemudian kalian dikembalikan kepada Allah Alimul Ghaibi wa Syahadah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan apa yang kalian amalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan semua amalan yang kita lakukan, khairun, amalan kebaikan, atau syar, amalan kejelekan, semuanya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Maka ayat-ayat ini hendaknya kita menjadikan sebagai motivator untuk kita termotivasi beramal kebaikan, semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita menyesal tatkala maut menjemput kita dalam keadaan kita sedang lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Masyaallah muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha." Dan sekali-kali tidak diakhirkan ajal seorang pun tatkala ajal tersebut datang menghampirinya. Ajal kita telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajal kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kita pasti menghadapi, pasti mendapatkan ajal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana saja kalian berada, pasti ajal tersebut menjemput kalian, walaupun kalian dalam benteng yang sangat kokoh. Maka mari kita bersemangat untuk beramal kebaikan, amalan-amalan yang sifatnya qalbiyah, amalan-amalan yang sifatnya fi'liyah, kita berupaya melakukannya dan bersungguh-sungguh untuk meninggalkan kejelekan. Jangan sampai ajal menyebut kita dan kita menyesal karena belum mempersiapkan diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwasanya ada di antara hamba-hambanya, atau ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari kalangan mu'minin atau dari kalangan kafirin, mereka menyesal tatkala ajal menjemput mereka. Hatta idza jaa ajaluhum, hatta idza jaa ajaluhum qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Tatkala datang ajal menyebut mereka, mereka mengatakan, "Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya beramal kebaikan sesaat." Ini penyesalan. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya semua manusia tatkala dijemput kematian, yang mukmin menginginkan kembali ke dunia untuk menambah amalannya, dan juga yang kafir kembali ke dunia agar dia beriman sesaat. Ini ayat-ayat yang tadi kita sebutkan hendaknya kita jadikan sebagai patokan untuk kita beramal agar kita selamat di akhirat kelak, agar kita tidak menyesal tatkala kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.